الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الأبصار أحمده سبحانه وتعالى وأشكره ألا ما من علينا ببئسة سيد البشار فأصبحنا بمتابعته من الأبرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أؤدها للقائه ذخرا وأستمدها على أعدائه نصرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى البرية أذرا ونذرا فدعا إلى الله تعالى سرا وجهرا حتى صار كل الإيمان كسرا ودخل الناس في دين الله طوعا وقسرا اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صادق الأمين الرؤوف الرحيم للمؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين المرضيين ومن تبع ونشر هديه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فطاعته فإن التقوى موجب جزيل الثواب وكريم المآب فتمسكوا بأقوى سبب من تقواه وكونوا ممن يراقبه ويحشاه ولا يأمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang keramat dan saat yang penuh dengan rahmat dan imdad ini, marilah kita bersama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi petunjuk oleh Allah, pertolongan dan bimbingan untuk selalu menjalankan tugas-tugas dari Allah dan Rasulnya serta menjauhi dan menyudahi perilaku-perilaku kehidupan yang melanggar ajaran Allah dan Rasulnya. Dengan demikian kita mengharap nantinya kita akan digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Dan sewaktu kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tetap beriman dan khusnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu waspada serta cerdas menghadapi peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mengingatkan pada kita bahwasannya kehidupan dunia ini adalah tidak kekal dan sebentar lagi kita akan tinggalkan. Kita tinggalkan kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat yang kekal tanpa ada batas. Di depan kita adalah kuburan. Kuburan itu merupakan awal dari kehidupan akhirat kita. Bila kita masuk dalam kuburan itu dengan dalam keadaan aman dan nyaman, maka hal itulah yang kita rasakan selama-lamanya. Tetapi faya ma'saral muslimina rahimakumullah, bila sebaliknya, maka derita dan berbagai siksaan yang kita akan hadapi yang tidak akan akan terhenti selama-lamanya. Dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperingatkan kepada kita agar kita di dunia ini selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan itu. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاعًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan matahari bersinar dan bulan pun bercahaya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan tempat-tempat perjalanannya, agar kita semua mengetahui bilangan atau jumlah tahun dan perhitungannya. Sudahkah kita menghitung berapa tahun kita hidup di dunia dan tinggal berapa tahun lagi kita akan meninggalkannya dengan paksa? Dan sudahkah kita menghitung sudah berapa bekal yang akan kita bawa untuk meninggalkan dunia menghadapi kehidupan yang kekal abadi? Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Lantas apakah yang membuat kita untuk tidak selalu koreksi diri dan mempersiapkan diri untuk menuju akhirat? Apakah kita akan beralasan sebagaimana alasannya orang-orang yang dikategorikan sombong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka mengajukan alasan, bal makrul laili wan nahari idh ta'murunana. Sebenarnya Allah tipu daya kehidupan, kesibukan mencari dunia di waktu malam dan siang yang menghalang-halangi aku untuk melaksanakan seruanmu, menjalankan tugas-tugasmu, mentaati ajaran Rasulmu. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Mereka yang mengabaikan peringatan-peringatan Allah, lali terhadap peringatan itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunianya. Meskipun ia dapat mencapai beberapa derajat dan martabat di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afa aminu makarallah, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Yang artinya, apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari peringatan Allah yang datang tanpa diduga? Tak ada seorang pun yang merasa aman dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh yang jelas, mudah untuk diikuti bagi setiap insan yang mendambakan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat kasih sayang Allah dan kebahagiaan di hari akhir, serta ia berusaha dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Orang-orang yang sungguh berharap kebahagiaan dunia dan akhirat, pastilah mereka akan mencontoh pada Rasul dalam segala gerak dan pola kehidupannya sehari-harinya. Mereka akan menampilkan sikap kesehariannya yang bersifat bermasyarakat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersamanya mempunyai ciri-ciri dan sifat, yaitu keras ataupun tegas terhadap orang-orang kafir, tapi mereka saling kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Kalian akan melihat mereka pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serentak rukuk dan sujud. Mereka lakukan semuanya itu hanya semata mencari kemurahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah. Kalau toh masa lalu orang-orang kafir menyerang orang-orang Islam dengan fisik, badan dan tenaganya. Namun fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah, orang mukmin pun pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka, menghalau mereka dengan keras dan tegas, meskipun harta, jiwa dan raga menjadi taruhannya demi membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampailah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan sempurna dan jelas, mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan. Sedangkan langkah orang-orang kafir sekarang dewasa ini, mereka tidak lagi menyerang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tenaganya. Ia berbalik, ia menyerang dengan dari pola pikirnya, paham dan akidahnya, serta melalui berbagai budaya-budaya dan gaya hidup yang mereka suguhkan kepada anak-anak kita dan generasi-generasi kesayangan kita. Mereka berdalih agar mereka dapat hidup modern dan berkemajuan. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Usaha orang kafir ini tidak sia-sia. Kita saksikan berapa banyak anak dan generasi kita, keluarga kita, yang gaya dan pola hidupnya telah hanyut mengikuti orang-orang di luar Islam. Contoh yang amat konkret dan kita rasakan setiap hari. Setiap ba'da salat maghrib dan isya, di rumah orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tidak lagi mengkaji Al-Quran, tidak lagi mengkaji warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tinggalkan. Enak mendengar melihat televisi, bahkan menyuruh anak-anaknya tidak mempelajari ajaran agama Islam, bahkan dia tinggalkan. Mereka lebih berat manakala anaknya tidak mengikuti menuntut tambahan les ilmu duniawi. Ditambah lagi faya ma'saral muslimina rahimakumullah, anak-anak kita sudah akrab dengan alat-alat teknologi yang isinya banyak pornografi. Anehnya, kita yang mampu mencegah, kita yang mampu untuk mengarahkan, kita diam seribu bahasa. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, padahal hasilnya telah kita saksikan. Banyak anak yang berani kepada orang tua. Banyak anak-anak yang tidak mengenal bacaan Al-Quran. Banyak anak-anak orang Islam yang tidak tahu akan akidah-akidah Islamia. Tidak mengerti syarat dan rukunnya sholat. Tidak mengerti adzan di janabat dan lain sebagainya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Kegiatan-kegiatan yang demikian ini adalah mengundang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya Allah memperingatkan, mana cintamu pada kekasihku. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwasannya Bani Israel saja untuk mewujudkan, mencapai kedamaian hidup, menumpas kekufuran yang merupakan sumber bencana dalam kehidupannya. Mereka mengarahkan anak-anaknya, keluarganya untuk menghafal akan Nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak seorang pun dari anak mereka yang tidak mengenal kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yang artinya orang-orang Bani Israel pada sebelum terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terbiasa memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mendekatkan diri mengenal akan asma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia mengharap kemenangan dari lawannya orang-orang kafir. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Melihat kenyataan di keluarga kita, terkadang dengan remeh dan ringan kita mengatakan ini sudah zamannya dan ini memang zamannya. Apakah jawaban ini yang akan kita ajukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajaran-ajarannya yang telah susah payah disampaikan kepada kita, yang merobek-robek ajaran anak kita sendiri? Alangkah malunya kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Umur yang masih melekat pada kita, marilah kita buat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah kesalahan kita, mintalah petunjuk dan bimbingan kepada Allah agar kita dapat membimbing anak yang dititipkan kepada kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat tanpa hentinya beliau memikirkan kepada kita, memikirkan keselamatan kita, memikirkan kebahagiaan kita, memikirkan memperjuangkan agar kita diterima di sisi Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah. Semoga rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala menyertai dalam kehidupan kita. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang masih tersisa ini dijadikan umur-umur yang barokah. Keluarga kita dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari pengaruh-pengaruh yang membuat amarah Allah dan menjengkelkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi syukran ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la kama amara bihi wa alzam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shahadata man amana bihi wa aslam, wa hada man kafara bihi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ma adha'a dahrun wa adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman kasira. Amma ba'du ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد واهدهم إلى مرضاتك ووفقهم. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين. اللهم قربنا إلى الحبيب ووصل عليه وصلة لا تنقطع في الدنيا والآخرة. وارزقنا اللهم أهلنا وأولادنا وأهل قدرنا السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتقبل منا يا رب فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر.